الرحيم الحمد لله طيبا فيه ما يحب صلى السلام نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. يقول الله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصل الحديث كتاب الله وخير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله, di antara sahabat Nabi yang telah dipastikan masuk ke dalam surga, beliau adalah Harithah ibn Nu'man radhiyallahu ta'ala anhu. Harithah ibn An-Nu'man radhiyallahu ta'ala anhu, beliau oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam telah dikhabarkan masuk ke dalam surga. Apakah sebab yang membuat beliau masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jal, kemudian namanya telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai calon penghuni surga, padahal masih ada kehidupan dunia? Tidak lain dan tidak bukan, selain iman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada amalan lain yang bernilai spesial dan istimewa. Ada satu bentuk ibadah yang beliau lakukan sehingga memperoleh keistimewaan semacam ini. Ibadah itu adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Harithah ibn Nu'man radhiyallahu ta'ala anhu, di dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah di dalam mustadraknya dari sahabiyat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah bersabda, wa dakhaltul jannah fasami'tu fiha qira'atan faqultu man hadha, qalu Harithah ibn Nu'man, kadzalikumul birr, kadzalikumul birr, wa kana abarran nas bi ummih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita bahwa saya masuk ke dalam surga, dan itu adalah kuasa dari Allah azza wa jal, mengizinkan Nabi dan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk melihat dan menyaksikan isi surga sebagiannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari dalam surga aku bisa mendengar bacaan yang dilantunkan oleh seseorang. Di dalam surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara bacaan Al-Qur'an. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, suara siapa ini? Maka para malaikat menjawab, suara itu adalah suaranya Harithah ibn Nu'man. Sungguh tinggi bukan derajat yang Allah azza wa jalla berikan untuk beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Ibadah apa yang beliau lakukan? Amalan soleh seperti apa yang telah beliau kerjakan di dunia sampai-sampai suaranya pun sudah terdengar di dalam surga? Tentunya amalan yang beliau lakukan adalah amalan yang istimewa. Malaikat-malaikat Allah kemudian menjelaskan kadzalikumul bir, kadzalikumul bir. Atau wallahu alam ini adalah ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadzalikumul bir, kadzalikumul bir. Sudah seperti itulah. Sudah seperti itulah balasan yang Allah berikan untuk mereka yang berbakti kepada orang tuanya. Diulang lagi, kadzalikumul bir, sudah seperti itulah balasan yang Allah berikan untuk hamba yang berbakti kepada orang tuanya. Wa kana abarran nasi bi ummi. Dan memang Harithah ibnu Nu'man termasuk orang yang paling bakti kepada ibunya. Amalan yang istimewa, amalan yang sangat luar biasa. Nah, amalan yang sudah ditinggalkan dan dilupakan oleh banyak orang, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Banyak diantara kita yang paham dan mengerti bahwa berbakti kepada kedua orang tua hukumnya wajib. Tetapi sayangnya banyak juga di antara kita yang belum mampu mewujudkan, belum bisa membuktikan seperti apakah seharusnya berbakti kepada kedua orang tua itu dilakukan. Nah, ada juga sebagian kita yang memahami bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu selalu diwujudkan dalam bentuk materi dan harta. Kalau sudah kirim uang tiap bulan ke rekening orang tuanya, sudah seperti itulah berbakti. Nah, kalau misalkan sudah datang hari raya Idul Fitri, pulang ke rumah membawakan oleh-oleh dan hadiah, dibelikan kulkas, dibelikan mesin cuci, dibangunkan rumah, dibelikan tanah, dibukakan toko dan warung untuk dikelola oleh ibunya, oleh ayahnya. Nah, sebagian orang memahami sudah seperti inilah batas dari berbakti kepada orang tua. Memang benar hal-hal tadi merupakan bagian dari bakti seorang anak kepada orang tua. Nah, memberikan harta, memberikan tanah, memberikan hadiah, ini berbakti kepada kedua orang. Yang keliru adalah memahaminya sebatas itu saja. Sebatas itu. Dalam Islam kita diantara untuk berbakti orang tua bukan hanya bentuk materi dan harta. Memang materi tetap terus di atas kita, tetapi ada lagi yang lebih dan lebih materi serta harta. Doa dan ibar yang kita baca yang kedua orang sudah setiap hari kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kedua orang tua kita. Apakah setiap hari kita selalu memohon kepada Allah Azza wa Jal agar memberikan hidayah kepada kedua orang tua? Apakah siap meminta kepada Azza wa Jal agar memuliakan kedua orang tua kita dengan surga dan kenikmatan di dalamnya? Apakah setiap hari kita sudah meminta kepada Allah Azza wa Jal agar memberikan perlindungan untuk orang tua kita dari siksa api neraka? Doa, permohonan, permintaan semacam ini jauh lebih berharga dan bernilai dibandingkan materi dan harta yang kita berikan. Nah, kalau misalkan bisa menggabungkan kedua-duanya, jazakallah khair. Semoga Allah memberikan berkah. Nah, memahami sebatas harta cukup. Yarhamukallah. Belum cukup dengan materi dan harta. Ucapkan doa. Sampaikan memohon kepada Allah. Yarhamukallah. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar memuliakan orang tua kita dengan surga beserta kenikmatan dari dalamnya. Mohon lindungan Allah Subhanahu wa taala untuk kita terhindar dari neraka. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar orkan hidayah tertarik, terpilih, bersemangat untuk menjalankan Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhiran dan rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Bakti yang kita untuk orang tua diberikan kepada orang tua. Manfaatnya adalah, manfaatnya tidak putus, sehingga akan membentuk sebuah mata rantai paling putus tidak putus pahalanya. Kenapa demikian? Yang kita berikan kita batasan Tuhan wa ta'ala anak berbeda kita. Kalau bakti jadi salih dan salihah, mereka pun setiap kali berdoa beristighfar pahalanya sampai kepada kita. Kalau mereka berbakti kepada kita, anak-anaknya pun nanti seperti itu, terus berkelanjutan. Illa an yasha Allah. Kecuali memang ada ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan ketetapan darinya, ada di antara anak-anak tersebut keluar dari jalur kesalehan, mungkin. Tetapi hukum asalnya berbicara demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, birru abaakum taburrukum abnaukum. Berbaktilah kepada orang tua kalian, pasti anak-anak kalian pun akan berbakti kepada kalian. Sehingga mata rantai pahala itu tidak pernah putus. Kita berbakti kepada orang tua, anak-anak kita pun seperti itu. Kalau anak-anak kita berbakti kepada kita, anak-anaknya pun seperti itu, berbakti kepada mereka terus berkelanjutan. Tetapi illa an yasha Allah. Tidak menutup kemungkinan bila satu dua di antara mereka kemudian keluar dari jalur, keluar dari jalan yang benar, mungkin, tidak menutup kemungkinan seperti itu. Tetapi hukum asalnya, setiap anak yang berbakti kepada orang tua, anaknya pun nanti akan bersikap sama, berbakti. Sebaliknya, sebaliknya, durhaka yang kita tunjukkan kepada orang tua kita, Boleh jadi penyebab durhaka anak-anak kita kepada kita sebagai orang tua. Bisa jadi. Karena al-jaza min jinsil amal. Apa yang kita dapat sesuai dengan apa yang kita perbuat. Apa yang kita dapat sesuai dengan apa yang kita perbuat. Nah. Di dalam kelanjutan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa'iffu ta'iffu nisa'ukum. Wa'iffu ta'iffu nisa'ikum. Jagalah sikap iffahmu sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki, jaga sikap iffahmu. Pasti istri-istrinya, istri-istrimu, pasti istri-istri kalian akan menjaga sikap iffahnya. Ini pesan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kalau misalkan ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajalla, misalkan kita pulang ke rumah, istri kita cemberut, tidak memberikan senyum, tidak menyambut, mungkin dalam perjalanan dari kerja ke rumah mata kita lirik kanan lirik kiri, mungkin tanpa sadar terucap dari lisan kita kata-kata yang mengagumi kecantikan wanita yang sedang kita lihat di tengah perjalanan. Gile. Tanpa sadar. Cantik banget. Pakai helm, gak ketahuan suaranya. Kedengaran. Mungkin. Karena ini sabda dari Nabi alaihi salatu wasalam. Wa'ifu ta'ifu nisa'ikum. Sebagai seorang suami yang menjaga iffah, istri kita pun demikian. Istri kita pun demikian. Dan sungguh yang seperti ini betul-betul bisa dirasakan oleh kita. Betul-betul bisa dirasakan oleh kita. Memang benar taujih nabawi bimbingan dan arahan dari Nabi alaihi salatu wasallam itu selalu tepat, pas, sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Satu hadis ini pendek sekali. Berbaktilah kepada orang tuamu, anak-anakmu pun akan berbakti. Jaga sikapmu, jaga kehormatanmu, jaga mata dan pandanganmu, istrimu pun akan seperti itu. Ini kan dalam lingkup sebuah keluarga. Dari keluarga itulah kita akan mendapatkan bahagia. Lingkup terkecil dalam hidup di dunia, keluarga. Nah, tetapi yang jelas, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allahu Azza wa Jal, nah, sikap berbakti kepada orang tua itu tidak bisa ditawar-tawar. Nah, tidak bisa ditawar-tawar. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala di dalam tafsirnya. Nah, di dalam tafsirnya. Pada poin yang kelima. Nah, ketika beliau membicarakan firman Allah Subhanahu wa taala yang terkait tentang perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kata beliau, la yahtassu birrul walidain bi an yakuna muslimain bal in kana kafiraini yaburruhuma wa yuhsinu ilaihima idza kana lahuma ahdun. Ajaran Islam betul-betul indah. Ajaran Islam itu sempurna. Ajaran Islam itu mulia. Nah, kata beliau rahimahullah Al-Imam Al-Qurtubi, perintah berbakti kepada orang tua tidak hanya khusus untuk mereka yang beriman Muslim, bahkan orang tua yang kafir sekalipun, bahkan kepada orang tua yang kafir sekalipun, seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, wajib berbuat baik kepada kedua orang tuanya, walaupun beda agama, tetapi memang caranya berbeda, orang tua yang Muslim dengan orang tua yang beda agama, tetapi kewajibannya sama, berbakti, berbuat baik kepada mereka. Nah, sehingga sangat menyedihkan sekali, saudara-saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mendengar ada sebagian di antara kita yang kemudian memutus hubungan dengan orang tuanya, bersikap keras dan kaku kepada kedua orang tuanya dengan alasan orang tuanya pelaku maksiat, dengan alasan orang tuanya pelaku bid'ah. Jangankan pelaku maksiat, jangankan pelaku bid'ah, orang kafir, orang tua kita adalah orang yang kafir, beda agama, tetap diperintahkan untuk memberikan hak-haknya. Tentu dengan kadar yang diatur oleh syariat. Memang orang tua kita pelaku maksiat, tetapi kewajiban berlemah lembut, bertutur kata dengan sopan, itu kemudian bukannya hilang. Tetap kita diperintahkan bertutur kata dengan sopan, memilih kata yang baik, nah, menampilkan wajah yang berseri-seri, ceria, memberikan senyum kepada orang tua. Tetap itu diberikan. Subhanallah. Ada seorang ikhwan bercerita, ibunya itu ternyata pelaku usaha Bang Plecit. Tahu Bang Plecit gak? Bahasa Bandungnya apa Bang Plecit? Tahu Bang Plecit? Hah? Rentenir. Itu bahasa Sunda? Oh, bahasa umum. Kalau ada bahasa Sundanya mungkin biar belajar Sunda. Jadi tukang kredit, tukang kredit minjemin duit, nanti ngembalikannya harus berapa persen, 10%, 20%. Itu ada seorang ikhwan cerita, polisi dia. Seorang polisi, alhamdulillah kenal salafi, masih muda, sudah menikah, cerita sama saya, "Wah Ustaz, ibu saya ini kerjaannya dari muda itu rentenir, minjemin duit. Nanti minta keuntungan sebulannya 5%, 7%, 10%. Dulu ketika saya belum kenal salafi, saya yang menjadi tukang tagihnya. Polisi pakai seragam resmi. Permisi, saya disuruh ibu minta duit. Oh, takut kan ya? Polisi. Enggak tahu dia kalau dia itu anaknya. Garan menit. Nah. Setelah kenal salafi, disampaikan kepada ibunya, udah enggak mau jadi tukang tagih lagi. "Kamu ini, kamu jadi polisi ya dari uang itu." Waduh, pusing saya, Ustaz, di mana ini? Jadi saya tetap diminta oleh orang tua untuk tetap menagih, melaksanakan profesinya tukang tagih. Nah, apa yang harus saya lakukan? Oh, gampang seperti itu. Bicara baik-baik dengan orang tua, kan gitu. Kan orang tua itu punya catatan ini dan itu. Sampaikan saya siap untuk tetap melaksanakan tugas sebagai tukang tagihnya ibu. Tetapi yang saya tagih hanya pokoknya saja. Hanya uang pokoknya saja. Untuk yang masalah bunga saya enggak mau, itu urusan ibu. Itu urusan ibu. Karena saya meyakini setelah belajar Islam, yang seperti itu tidak diperbolehkan. Itu namanya menzalimi, mengambil hak orang lain. Meskipun secara lisan orang yang meminjam itu saya rela, tiap bulan 10% saya kasih, lisannya rela. Tapi ada gak orang yang seperti itu betul-betul rela? Gak pengen kan? Pinjam 10 juta harus kembalikan dalam sebulan sekian ratus ribu misalkan, itu untuk bayar bunganya aja. Udah buka apa namanya warung siomay atau bubur kacang hijau, penghasilannya kurang, tapi dia tetap harus bayar bunga. Ketika ia bayar bunga, sungguh demi Allah, tidak ada seorang pun di antara mereka yang jadi korban rentenir itu kemudian rela. Tidak ada. Mereka sangat-sangat terpaksa sekali untuk melakukannya. Nah, sampaikan kepada orang tua seperti itu, "Mohon maaf ibu, kalau untuk menagih saya siap, tapi saya hanya menagih pokoknya saja, dan itu akan saya catat. Kalau misalkan lebih dari itu bunganya, saya tidak mau ambil." Nah, hari terus 2 bulan 3 bulan berikutnya saya ketemu lagi sama ikhwannya itu. Nah, "Gimana mas hasilnya?" "Alhamdulillah Ustaz, ini ibu saya ikut taklimnya Ustaz nih. Ibu saya ikut taklimnya Ustaz ini di belakang. Alhamdulillah. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala." Jadi jangan ditinggalin orang tua itu. Orang tua itu membutuhkan untuk difahamkan, perlu untuk diingatkan. Seringnya orang tua pada momen pertama saat diingatkan oleh anaknya nolak. Itu pada umumnya. Ketika disampaikan, "Pak, begini, ibu, demikian. Ajaran Islam ternyata sepanjang yang saya ketahui tidak seperti itu." Seringnya orang tua itu akan nolak. Tapi yakin saja. Setelah kita pergi, itu akan ada diskusi antara ayah dan ibu. "Jangan-jangan benar, Pak, yang dibilang anakmu." "Enggak." "Jangan-jangan benar." Yang jelas dakwah itu sampaikan, terus sampaikan. Diterima dan ditolak bukan urusan kita. Ditolak ataukah diterima bukan urusan kita. Kalau kita diem, tidak menjelaskan dan tidak berusaha untuk memahamkan, dari mana orang tua kita tahu? Gak mungkin kan kita nunggu terus. Hanya memang caranya, waktunya, tempatnya itu betul-betul dipertimbangkan dengan baik, tepat. Ketika kita ingin mengingatkan, ketika kita ingin memberikan nasihat, harus pas semuanya. Nah, misalkan dalam pertemuan pertama ditolak, tetapi paling tidak kita sudah mengetuk pendengaran beliau, ayah dan ibu, dengan hukum ini. Oh, pekerjaan rentener yang selama ini dilakukan itu gak boleh. Satu, masuk poin. Nanti sepekan, dua pekan lagi diminta untuk nagih, sampaikan lagi, iya bu, saya siap nagih, tapi saya ngambil pokoknya aja, karena kalau yang bunga itu saya gak mau, itu haram, gak boleh, saya takut menzalimi orang, misalkan bahasanya seperti itu. Masuk lagi, wah kata siapa, udah gak ambil pokoknya aja, masuk. Tapi bayangkan, bila ibu kita selain mendapatkan masukan dari kita, suatu saat membaca buletin, begini rentener itu gak boleh meminjamkan uang kepada orang dengan sistem bunga, itu haram, ayatnya seperti ini. Masuk lagi poin berikutnya, oh anak saya benar ya, ikut pengajian, ustadznya mengingatkan jangan melakukan tindakan rentenir, jangan mengambil bunga dari pinjaman yang diberikan kepada orang lain. Benar juga kata anak saya. Dalam kesempatan yang lain baca majalah, dalam kesempatan yang lain ketemu sama temannya, wah sekarang saya udah ninggalin di kegiatan seperti itu. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, tanpa kita sadari, tanpa terasa, akhirnya ibu kita pun bisa menerima. Nah, sehingga saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, jangan tinggalkan orang tua yang berbuat maksiat. Jangan tinggalkan orang tua yang tenggelam di dalam kesyirikan, jangan. Kasihani mereka. Sayangi mereka. Dengan cara memahamkan semaksimal mungkin bahwa tindakan itu syirik, tindakan itu enggak boleh, tindakan itu melanggar sunnah Nabi alaihi wasallam, seperti itu dosa. Walaupun ditentang, walaupun ditolak, walaupun kita dibenci, tugas kita mengingatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan cara yang hikmah, tidak berkesan menggurui, tetapi harus tersampaikan. Harus tersampaikan. Kita yang giat, memiliki semangat menyampaikan dakwah kepada orang lain, ayah dan ibu kita dilupakan. Lucu ya. Kita bisa memberikan perhatian kepada orang, memberikan perhatian kepada pelanggan, memberikan perhatian kepada partner kerja, rekan bisnis. Waktu bisa kita berikan. Tetapi kenapa untuk orang tua kita tidak? Bukankah mereka lebih berhak lagi? Nah, kita bisa bermanis muka, kalau dalam bahasa sekarang itu, dengan pacar. Gak boleh ya pacaran? Pacaran tuh gak boleh. Walaupun disebut dengan pacaran islami, gak boleh. Kenapa? Enggak boleh. Islam melarang kok. Tapi ini saya berbicara tentang kebiasaan yang ada di masyarakat kita. Aduh, kalau boncengkan pacarnya, lembutnya, senyum, ini, begitu. Mau turun dari motor, tangannya dipegang. Pengen ini, pengen itu, mie ayam bang, mie ayam, ya mie ayam. Ngutang nih padahal. Nyeneng-nyenengin pacarnya. Sikap itu tidak dia berikan kepada ibunya. Sikap itu tidak ia berikan kepada ayahnya. Naif. Nah, bertentangan. Lihat, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, perintah berbakti kepada kedua orang tua itu tidak hanya berlaku untuk orang tua yang muslim, bahkan yang kafir sekalipun. Bahkan yang kafir sekalipun tetap berbakti kepada orang tua itu harus diberikan, dengan catatan sesuai kadarnya masing-masing. Sesuai dengan kadarnya masing-masing. Dari mana kita ketahui kadarnya? Belajar. Bagaimana kita bisa menentukan ukuran berbakti kepada orang tua yang kafir, yang beda agama, yang non muslim? Belajar, ngaji, tanya, baca, dengarkan. Jangan hanya diam ataupun pasif, jangan. belajar, oh ternyata bersikap kepada orang tua yang beda agama tuh seperti ini. Tetap datang berkunjung, tetap menyapa, apa kabar ibu, apa yang bisa saya lakukan. Nah, datang ke rumah ibu walaupun beda agama, walaupun beda agama, datang ke rumah ibu, datang ke rumah ayah, datang ke rumah orang tua sambil membawa beras, lauk pauk, minyak dan tepung gandum. Datang, enggak ada masalah kan? Kalau misalkan kita memberi hadiah kepada orang kafir yang bukan, yang tidak ada kaitan keluarga dengan kita, boleh dilakukan memberi hadiah kepada orang kafir, boleh. Nah, memberikan hadiah kepada orang kafir boleh. Asalkan hadiah itu diberikan bukan dalam rangka kita itu tunduk, ada di bawah, direndahkan oleh dia, bukan. Kita memberikan hadiah karena kita menghormati dan menganggap dia lebih dari kita, bukan. Boleh. Lah kepada orang tua yang memang kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berbuat baik. Nah, kecuali kalau memang orang tua yang beda agama itu kemudian memerintahkan kita untuk membeli sesuatu, nah, yang melanggar syariat Islam. Nak, jangan lupa belikan kalung salib ya buat ibu. Jangan lupa belikan kalung salib buat bapak. Belikan patung ini dan patung itu. Ya jelas seperti ini gak boleh. Tapi kalau kita datang ke rumah orang tua yang kafir tadi dengan membawa sekarung beras, kemudian beberapa kotak Indomie, boleh. Kepada orang tua kita yang pelaku maksiat, sebesar apapun maksiat yang ia lakukan, boleh kan? Kita datang ke rumahnya sambil membawa beras, sambil membawa apa namanya biskuit, sambil membawa minyak goreng, sambil membawa gula, sambil membawa teh. Nah, barangkali dengan sikap kita seperti itu, justru pintu hati orang tua kita lantas terbuka. Kemudian ia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalkan sikap yang dilakukan oleh sebagian teman-teman kita, orang tuanya pelaku maksiat, orang tuanya misalkan pengikut gerakan sesat, orang tuanya penyeru bid'ah misalnya, kemudian ditinggalkan sama sekali, dari mana orang tua kita kemudian akhirnya mendapatkan penjelasan yang benar? Dari mana orang tua kita kemudian akan mendapatkan nasihat? Nah, kita yang lebih berhak karena kita adalah anaknya. Nah, makanya khotifillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, ini faedah yang diberikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian di dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, At-Tabrani dan yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yazidu fil umri illa al birru ولا يرد القضاء إلا الدعاء وإن الرجل لا يحرم الرزق بخطيئة يعملها. Hadis dihasankan oleh Syekh Al Albani rahimahullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan yang dilakukan yang bisa menambah umur kecuali berbakti kepada orang tua. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, apapun yang dialami oleh seorang hamba, qadha dari Allah Azza wa Jalla, tidak bisa diubah kecuali dengan doa. Dan sungguh ada seorang hamba dihalangi dari rizki karena satu kemaksiatan yang ia lakukan. Ini sabda dari Nabi alaihi salatu wasallam. Indah memang ya. Kalau kita menyempatkan waktu untuk membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan sekian banyak ajaran dan pegangan hidup dari beliau alaihi salatu wasallam. Para ulama berbeda pendapat. Apa yang dimaksud dengan umur itu bertambah? Apa yang dimaksud dengan umur itu bertambah ketika kita berbakti kepada kedua orang tua. Nah, Ada yang mengatakan betul-betul ditambah. Berarti merubah takdir, bukan. Pertambahan umur itu pun termasuk dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Siapa yang tahu dan siapa yang bisa memastikan kalau si A umurnya 50. Kemudian setelah dia berbakti baik, betul-betul baik kepada kedua orang tua, terus akhirnya jadi 60. Kemudian kita mengatakan terus takdir bisa berubah-ubah. Perubahan itu pun bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Perubahan itu pun termasuk bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebab itu satu pendapat menyatakan demikian. Pendapat yang lain mengatakan umurnya diberi berkah. Umurnya memang 50. Tapi karena berkah amalan dia dalam bentuk berbakti kepada kedua orang tua, pahala yang ia dapat dari ibadah sampai ia berumur 50 tahun itu nilainya sama dengan mereka yang beribadah selama 70 tahun karena mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apapun penjelasannya, manakah keterangan yang kita pilih dari keterangan para ulama, tetapi kita semua sepakat bahwa dengan berbakti kepada kedua orang tua, usia dan umur kita pun akan dipanjangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang dimaksud dengan dipanjangkan? Yaitu tadi dua kemungkinannya. Dan bukan tugas kita untuk kemudian wah harus bahas ini, enggak, yakini bahwa umur itu akan bertambah. Nah. Kemudian di akhir hadis Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan, dan ini bisa dikaitkan juga dengan materi kita siang hari ini. Wa innar rajula la yuhramu rizqa bi khati'atin ya'maluha. Bisa saja seorang hamba itu rizkinya terhalang karena dosa yang ia perbuat. Karena dosa yang ia perbuat. Ini bisa menjadi renungan bagi kita semua. Bisa menjadi renungan bagi kita semua. Jangan bermudah-mudahan untuk berbuat maksiat. Jangan bergampang-gampang untuk melakukan dosa. Karena salah satu akibat dari perbuatan dosa dan maksiat, rezeki itu seolah-olah sulit untuk kita cari. Rezeki itu sangat sulit untuk kita dapat dan kita peroleh. Nah, tapi Ustaz, pada kenyataannya banyak orang berbuat jahat, rezekinya ngalir terus. Kan begitu. Itu si fulan tuh preman kelas kakap. Nah, penguasa wilayah sini sering ngompasin orang, anak buahnya banyak. Ini dan itu. Rumahnya tuh bagus, tingkat 3, istrinya 2. Mobilnya keren. Katanya orang yang berbuat dosa dan maksiat rizkinya itu akan tertahan. Ya pahami dulu apa yang dimaksud dengan rizki. Fahami dulu apa yang dimaksud dengan rizki. Rizki yang dimaksud itu apa sih? Nah, apa yang dimaksud dengan rizki di dalam hadis ini? Barakallahu fikum. Nah, memang benar orang tersebut mungkin hartanya melimpah, padahal ia pelaku maksiat, pelaku dosa, backing dari sebuah tindak kejahatan. Punya istri 2, mobilnya bagus, anak buahnya banyak, dihormati, misalkan. Nah, tetapi apakah rizki yang ia peroleh itu kemudian mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah rizki yang ia punya, harta yang ia miliki, kemudian membuatnya bahagia? Apakah kemudian rizki, harta yang ia punya, pada akhirnya meninggikan derajat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ataukah sebaliknya? Karena rizki, harta yang ia cari, yang ia miliki, itu dari jalan yang haram, dari jalan yang haram, membuat ia tidak tenang hidupnya. Nah, tidak mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari kiamat nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukannya menyelamatkan dia, bukan akan memberikan manfaat untuknya pada hari kiamat, justru menjadi sebab ia bertambah-tambah siksanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu dimengerti. Nah, itu yang perlu dimengerti. Kalau kita refleksi kaitannya dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sebagai seorang anak, kita memiliki kemampuan untuk berbakti kepada orang tua, tetapi kita tidak melakukannya. Padahal ada kesempatan, ada waktu, ada peluang. Itu keliru. Kita yang kemudian durhaka kepada kedua orang tua, menyakiti hatinya, membuat mereka kecewa. Nah, membuat mereka kecewa. Mungkin perbuatan durhaka kita menjadi sebab rizki yang kita peroleh berkurang. Mungkin menjadi sebab rizki yang kita peroleh berkurang. Nah, tapi Ustaz, misalkan ada orang yang kita tahu itu durhaka banget sama orang tuanya, tapi kok bisa kaya? Ya jawabannya sama. Atau kita berikan jawaban yang lain. Andai saja dia mau berbakti kepada kedua orang tuanya, mungkin rizkinya akan berlipat-lipat lagi. Sekarang dia kaya, punya uang dan harta, padahal dia durhaka kepada orang tua. Kok bisa? Ya kita jawab, mungkin saja kalau dia berbakti kepada orang tuanya, hartanya berkali-kali lipat lagi. Dia lebih bisa bahagia, dia bisa lebih tenang, keluarganya pun bisa harmonis. Percuma dong uang banyak tapi cekcok terus sama istrinya. Percuma dong punya harta yang banyak tetapi dari jalan yang haram. Akhirnya ia dan anaknya putus hubungan batin. Anaknya kesana, anaknya kemari, dia gak tahu. Bikin susah dan pikiran saja. Mungkin. Ya kita harus berani untuk evaluasi. Harus berani untuk muhasabah, introspeksi. Nah, tanpa sebuah keberanian untuk introspeksi, tanpa adanya keberanian untuk merefleksi diri serta perjalanan hidup, ya kita tidak akan mungkin bisa meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, mungkin kita pernah membuat orang tua menangis. Bukan menangis bahagia, menangis sedih. Nah, banyak-banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sering terjadi kan? Karena kata-kata kita, karena perbuatan dan sikap kita yang kasar, nah, karena ulah dan tingkah kita, akhirnya ibu menangis, ayah menangis. Sekali lagi, menangisnya bukan karena menangis bahagia, menangis sedih, terluka, kecewa, sakit hati. Nah, banyak-banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan usahakan untuk mengganti tangisan mereka dengan tawa. Usahakan untuk mengganti rasa sedih mereka dengan bahagia. Itu perintah dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni jitu uridul jihad ma'ak abtagi wajha Allah wad daral akhirah wa laqad ataitu wa inna walidayya layabkiyan qala farji' ilaihima fa adhikhuma kama abkaitahuma. Kata Ibnu Umar, pernah ada anak muda datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak muda itu punya semangat. Katanya, wahai Rasulullah, saya datang menemui Anda ini dalam rangka ikut berjihad di jalan Allah bersama Anda, mencari dan mengharapkan wajah Allah untuk mendapatkan balasan di kampung akhirat kelak. Tetapi ketika saya berangkat kemari untuk menemui Anda, kedua orang tua saya menangisi kepergianku. Apa jawaban dari Nabi alaihi salatu wasallam? Farji' ilaihima, pulang kembali kepada kedua orang tuamu. Kembali kepada kedua orang tuamu. Fa adhik huma, buat mereka tertawa. Kama abkaitahuma, sebagaimana engkau telah membuat mereka berdua menangis. Nah, sering ya kita membuat orang tua menangis. Ngaku enggak? Ngaku saudara-saudara? Sering kan kita membuat orang tua menangis. Walaupun mungkin orang tua kita berusaha untuk menutupi tangisan itu. Walaupun mungkin orang tua di hadapan kita begitu tegar dan kokoh, tidak menunjukkan kecewa dan sakit hati dengan ulah tingkah dan ucapan kita. Tetapi sebenarnya mereka sangat kecewa, bahkan bisa mungkin menangis karena sikap dan tingkah laku kita yang kurang berkenan di hati mereka. Padahal ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, padahal kita tidak punya alasan untuk membuat mereka menangis. Ada hal-hal yang mereka minta, orang tua kita minta, kita bisa penuhi, tidak melanggar syariat, tetapi kita tidak lakukan. Menangis dan kecewa, sakit hati mereka. Apa yang harus kita lakukan? Ikuti arahan dari Nabi alaihi salatu wasallam, pulang kembali ke rumah, temui kedua orang tuamu, buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Padahal anak muda itu datang untuk melaksanakan satu amalan penting, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menolak keinginannya berjihad dan malah memerintahkan anak muda itu kembali ke rumah berbakti kepada kedua orang tuanya? Karena jihad yang akan diikuti oleh anak muda itu sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah, bukan fardu ain, bukan kewajiban atas tiap-tiap individu dan personal, bukan. Tetapi jihad itu hukumnya fardu kifayah. Jika dilakukan dan dilaksanakan serta ditegakkan oleh sebagian orang, maka kewajiban itu gugur dari sebagian yang lain. Berkaitan dengan hadis ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, berkaitan dengan hadis ini secara khusus, kita sedih. Dan sungguh betul-betul sedih ketika kemudian kita mengetahui bahwa korban dari aksi pengeboman, aksi penembakan melawan aparat keamanan adalah anak-anak muda berusia 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun yang sudah sekian bulan menghilang tanpa kabar. Orang tuanya pun tidak tahu dengan alasan jihad. Jihad apa seperti itu? Nah, polisi ditembak mati, padahal pak polisi baru selesai sholat, sholat subuh, baru selesai sahur di bulan Ramadan tahun kemarin, kan begitu? Pak polisi ditembak, muslim mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sedang melakukan patroli malam untuk memberikan kenyamanan kaum muslimin di dalam beribadah bulan Ramadan, ditembak. Setelah nembak lari lagi, penakut. Nah, atas nama jihad fi sabilillah. Jihad itu tidak demikian. Islam tidak mengajarkan jihad seperti itu. Nah, pakai baju rompi isinya bahan peledak semua. Plus tas ransel isinya juga bahan peledak. Masuk dengan tenang seperti tidak punya salah. Di tengah kerumunan orang, tarik picunya, blem, menjadi pengantin katanya, menjemput bidadari, menjemput bidadari, katanya sih. Indah banget ya, pengantin ketemu bidadari. La haula wala quwata illa billah. Itu tuh sudah menghilang 3 bulan, orang tuanya gak tahu. Orang tuanya udah mikir, nangis, anakku kemana ini? Telepon sana, telepon sini, gak ketemu. Ibunya sudah menangis, badannya kurus, gak mau makan sebelum mendengar kepastian di mana anaknya sedang berada. Tibanya datang berita, anaknya udah mati. Kan itu terjadi, bukan hanya di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia. Di banyak negara seperti itu. Tertipu dengan gerakan yang namanya gerakan jihad, jihad, jihad, jihad, jihad, jihad. Nah, caranya itu anak-anak muda direkrut masuk ke apa namanya komunitas anak muda yang kelihatannya semangat Islamnya, ditarik satu dua, diajak ngobrol, tertarik, dibawa ke kamar, dibawa ke kos-kosan, dibawa ke rumah, tempat yang sudah disiapkan, video diputer, keganasan tentara-tentara Rusia, keganasan tentara-tentara Israel yang menembak, memperkosa, membakar, merusak tempat-tempat ibadah umat Islam. Itu video yang diputarkan. Keislamannya kan terpancing, emosinya yang diaduk-aduk. Udah semua, kamu rela itu umat Islam digituin? Kamu rela umat Islam begitu-begitu? Enggak. Dicuci itu otaknya. Sekali, dua kali mulai ditanamkan kebencian kepada aparat keamanan, begini, begini, begitu. Nah, sudah tiba saatnya mulai dilatih. Kamu pengen gak berjasa untuk Islam? Kamu kan pengen membalas kekejaman orang-orang kafir itu kan? Iya. Tanpa sadar udah dicuci itu otaknya. Udah kamu sekarang siap-siap segala macam, kamu akan saya latih. Jangan kasih tau orang tuamu ya. Coba diajarkan untuk durhaka kepada orang tua. Jangan kasih tau orang tuamu, jangan lapor, bahaya. Iya, ini demi Islam ya, kamu dapat pahala. Iya, jadi pengantin, oke, bidadari mau. Gitu. Udah dibawa pergi satu daerah, di tempat sepi, di rumah tengah-tengah hutan, diajari pakai senjata seperti apa, merakit bom demikian, peledak ini semua. Sudah 3 bulan 4 bulan nih, sudah tiba saatnya engkau menjadi pengantin, dijemput oleh para bidadari. 72 bidadari menantimu nanti. Wah, pikirannya 72 kodenya gitu, 72 satu-satu, karena pelatihnya sendiri masih satu. Sudah terjadilah aksi peledakan bom kesana dan di sini. Nah, orang tuanya setelah kehilangan 3 bulan 4 bulan baru nangis ya. Ya Allah, anak saya ini sudah membuat orang tuanya menangis. Lihat jihad dengan makna yang sesungguhnya, karena dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah jihad yang lebih mulia dibandingkan jihad yang dipimpin Nabi Muhammad SAW? Gak ada. Ini jihad yang sudah bentuknya paling mulia, paling tinggi, dipimpin langsung oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ingin berangkat jihad, tapi tetapi ternyata kedua orang tuanya tidak mengizinkan, menangis. Nabi Muhammad jawab apa? Pulang ke rumahmu, temui kedua orang tuamu, buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Lah ini perbandingannya, bukan jihad, tindakan anarkis, perbuatan dosa, karena menjadi korban adalah kaum muslimin sendiri, mengganggu stabilitas keamanan, menimbulkan ketakutan, membuat nama umat Islam menjadi buruk, membuat orang kemudian takut dengan simbol-simbol Islam, membuat orang kafir yang ingin masuk Islam kemudian gak jadi. Ah gak maulah Islam seperti itu ternyata. Dampak buruknya itu kan sangat luar biasa, aksi-aksi pengeboman seperti itu atas nama Islam. Islam berlepas diri, gak ada ajaran Islam seperti itu. Ngebom sana, ngebom sini, nembak sana. Gak ada. Nah. Sudah seperti itu, aksinya itu tidak dibenarkan oleh Islam. Durhaka lagi kepada orang tua. Pergi diam-diam tanpa pamit, tanpa pesan. Membuat kedua orang tuanya bersedih. Membuat orang tuanya tidak bisa makan, tidak bisa tidur, tidak nyenyak. Membuat orang tuanya sudah habis pikiran dan akalnya. Putus asa sudah, kemana anakku pergi. Sudah minta bantuan polisi, laporan orang kehilangan, ke rumah sakit, gawat darurat, tempat penyimpanan mayat dan jenazah. Cari itu namanya Effendi. Effendi, anaknya Pak Cecep, pasangan Pak Cecep dan Bu Neneng. Tadi kan contohnya, cari nanti gak ketemu, wah sudah putus asa, uang sudah dihabisin. Astagfirullah, ternyata orang tuanya kemudian mendengar anaknya menjadi pelaku pengoboman. Semoga Allah mengampuni saja, hanya itu yang bisa kita lakukan kan. Semoga Allah mengampuni karena dia telah salah jalan. Semoga Allah mengampuni karena ia telah tertipu. Semoga Allah mengampuni karena ia menjadi korban dari paham-paham sesat. Nah, jadi kita, saya nasihatkan untuk kita yang masih muda-muda ini, masih sekolah, masih kuliah, atau sudah selesai kuliah, selesai sekolah, masih tinggal serumah dengan orang tua. Jangan diem-diem kalau pengen belajar agama. Jangan sembunyi-sembunyi ketika belajar agama. Jangan. Pilih bahasa yang terbaik itu seperti apa. Jangan membuat orang tua itu kepikiran, orang tua itu apa namanya berprasangka dengan prasangka yang buruk. Jangan. Terus terang saja. Tinggal memilih bahasa. Saya pernah ditanya oleh seorang mahasiswa. Nah, dia bilang, "Ustaz, saya kalau ngaji salafi itu dilarang sama orang tua." Nah, jadi tempat ngajinya itu, tempat kita taklim, lokasinya berdekatan dengan kampus, kampus dia kuliah. Lah besok kan Ustaz ada daurah di masjid ini. Apa yang harus saya sampaikan kepada orang tua? Kalau saya bilang ngaji dilarang, gak boleh. Nah, gampang. Bilang saja, "Pak, Bu, ini ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di lingkungan kampus." Oh, jaraknya deket kok. Di lingkungan kampus. Nah, ini ada kegiatan ekstrakurikuler di lingkungan kampus. Berangkat. Disampaikan lingkungan kampus di mana? Itu di Masjid Ukhuwah misalkan. Di Masjid Ukhuwah kegiatannya dari jam 9 sampai jam 1:30 nanti. Udah 1:30 sekarang. Berarti udah habis ya. Setengah jam lagi. Nah, ya kalau sudah izin seperti itu ya pulang tepat waktu. Jangan karena waduh ini ada es krim gratis nih. Pengen lagi sana. Jalan kemari, jalan ke sana. Ya, kalau udah janji jam 2 pulang, jam 3 pulang, pulang tepat waktu. Nah. Jadi ikhwan tadi itu bertanya, "Terus caranya saya gimana nih? Jangan diam-diaman pergi pas orang tuanya tidur, ibunya sedang ke pasar kan ya. Bapaknya sedang tidur istirahat, ibunya sedang ke pasar, ambil motor, hung, tanpa pamit, tanpa pesan, tanpa izin." Ya enggak benar seperti itu. Paling tidak kita memberikan izin, "Pak, Bu, saya izin keluar. Ada kegiatan ekstrakurikuler di sekitar kampus, di lingkungan kampus." Lingkungan itu kan artinya maknanya kan luas. Satu kabupaten aja masih satu lingkungan. Iya kan? Satu kabupaten itu masih dalam batas lingkungan. Lingkungan itu kan luas kan? Ada enggak pengertian lingkungan itu harus dibatasi 40 rumah, 50 rumah? Kan enggak ada ya. Kalau dalam bahasa kita lingkungan ya lingkungan. Dalam lingkungan kami di Jawa Barat. Nah, dalam lingkungan kami di Jawa Barat bisa seperti itu. Nah, alhamdulillah berhasil tuh sukses. Yang penting kita tidak membuat orang tua bertanya-tanya. Jangan sampai membuat orang tua itu panik. Misalkan, jangan. Kalau misalkan ingin pergi kemana jauh, apa salahnya sih nyampaikan kepada orang tua? "Bu, Pak, pamit mau berangkat ke sana selama 3 hari. Walaupun mungkin kita sudah berkeluarga, walaupun mungkin kita sudah tidak tinggal lagi serumah dengan orang tua, tapi karena perjalanannya jauh, oh udah mulai store nih. Tapi mungkin karena perjalanannya jauh, kita butuh, kita memerlukan doa dari orang tua. Kita memerlukan doa dari orang tua. Laksanakan." Nah, maka faedah dari hadis ini, siapapun diantara kita yang pernah membuat orang tua kecewa, gantilah dengan bahagia. Kita yang pernah membuat orang tua menangis, buat mereka tertawa. Kita yang pernah membuat orang tua murka dan marah, usahakanlah untuk membuat mereka ridha kepada kita. Nah, karena itu adalah kafarah dari apa yang telah kita lakukan. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah dari sahabat Abu Tufail radhiyallahu taala anhu qala, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuqassimu lahman bil ja'ranah wa ana hulamun syabun fa akbalat imra'atun falamma ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basata laha rida'ah faqa'adat alaih faqultu man hadhih qalu ummuhu allati arda'athu. Kata Abu Tufail radhiyallahu ta'ala anhu, saya pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan daging sembelihan di daerah Ja'ranah atau Ji'ranah, salah satu tempat di negeri di daerah Mekah. Ketika itu saya masih anak muda. Saat itu datanglah seorang wanita. Ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam melihat wanita tersebut, wanita tua, maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam segera melepaskan selendangnya, kemudian dihamparkan sehingga wanita tua itu duduk di atas hamparan selendang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Saya bertanya, siapa wanita ini? Karena ketika itu Abu Tufail masih muda, masih remaja. Maka para sahabat menjawab, wanita itu adalah wanita yang pernah menyusui Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Pernah menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan contoh teladan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Bagaimana beliau bersikap dengan penuh cinta, penuh kasih, menghormati, memuliakan seorang wanita yang pernah menyusuinya, bukan ibu kandung, hanya menyusui. Tetapi sampai seperti itu sikap Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di dalam berbakti. Di dalam berbakti. Nah, mungkin kita anggap remeh. Mungkin kita anggap kecil posisi duduk kita. Posisi duduk kita. Kita anggap kecil dan remeh. Tapi kalau kita lakukan, luar biasa manfaatnya, luar biasa pengaruhnya. Misalkan kita sedang duduk di ruang tamu, kita duduk di atas kursi, kakak, adik, bapak, semua. Tiba-tiba ibu datang. Misal ibu datang, ambil karpet kecil atau tikar kecil, kemudian duduk di lantai karena hanya ingin yang baik dan benar dong bahasanya. Pengen apa? Selonjor. Bahasa Sunda. Tapi paham ya? Kita udah duduk di kursi rame-rame, wah bercanda itu. Ibu datang dari dalam kamar atau dari mana, terus ngambil karpet kecil atau tikar, terus pengen duduk sambil sandaran tembok ini. Nah, mungkin bagi keumuman orang seperti itu biasa. Tapi kita yang udah ngaji, belajar agama, pahamlah. Karena ibu duduk di bawah, ibu turun ke bawah ini. Praktekin ya. Duduk samping ibu. Walaupun ibu bilang gak apa-apa, kamu duduk di atas saja. Nah, di atas kursi ibu cuma pengen sandaran gini kok sambil melurusin kaki. Paham. Duduk di bawah, enggak. Sampaikan misalkan dengan kata-kata lembut, ibu, Ananda tidak ingin duduk di atas kursi lebih tinggi dari tempat ibu duduk. Wah, itu pasti nangis tuh ibu tuh. Aduh nak, anak, kamu belajar dari mana seperti ini? Oh, kemarin ikut pengajian sama Ustaz Mukhtar di Masjid Ukhuwah, Bu. Salafi. Udah nak, kamu jadi salafi aja dah. Karena begitu sikapnya. Tapi kalau keumuman orang biasa aja, enggak ngerasa dia. Ibunya duduk di bawah, dia santai aja gini. Subhanallah. Ini tentang adab kait akhlak kita. Nah, lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lepas ini selendangnya, dihamparkan, "Ibu, silahkan duduk." Nah, silahkan duduk. Nah. Ya, banyak hal memang yang kita anggap kecil, yang kita anggap ringan, remeh. Tetapi kalau kita laksanakan, kita amalkan, pengaruhnya sangat luar biasa. Nah. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan demikian. Disebutkan athar ini atau ucapan Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Kata Ibnu Abbas, "Inni la a'lamu 'amalan aqraba ila Allah 'azza wa jalla min birril walidah." Min birril walidah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sungguh tidak ada satu amalan yang aku ketahui lebih bisa mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jal dibandingkan bakti kepada seorang ibu. Dibandingkan bakti kepada seorang ibu. Nah. Dan memang seperti itu. Ibu itu kalau kita ingat-ingat sejak kecil jasanya seperti apa ya. Nah, membawa kita ke sana dan kemari 9 bulan di dalam rahim kandungannya. Menyusui kita selama 2 tahun kurang lebihnya. Kita buang air kecil, buang air besar, mandi, ibu yang langsung menangani dan melayani kita. Menyuapkan makan. Kita terjatuh dan terluka, ibu lebih terluka. Kita menangis, ibu bersedih. Nah, itu kan faktanya. Nah, kebanyakan orang, na'udzubillahi min dzalik, kebanyakan orang setelah ia dewasa, ia sukses dan berhasil, kasih yang ia berikan kepada ibu tidak sebesar kasih ibu yang pernah ia beri, yang pernah diberikan untuknya. Nah, kasih ibu sepanjang masa, sepanjang jalan. Kasih anak sepanjang galah. Itu kan peribahasa kita. Benar memang. Kasih ibu itu sepanjang masa, selama beliau hidup. Selama beliau hidup, cinta dan kasih itu tetap terus disalurkan dalam bentuk apa yang beliau bisa. Tapi kita lebih sering melupakan dan melalaikan tugas kita sebagai seorang anak. Nah, karena memang watak dan karakter manusia seperti ini, maka benarlah kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, amalan terbaik yang bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah berbakti kepada ibunda. Nah, Ibnu Abbas juga menyatakan, "Ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhtasiban illa fatahallahu lahu babain, ya'ni minal jannah, wa in kana wahidan fawahidun, wa in aghdaba ahadahuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu, qila wa in zalama qala wa in zalama." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, setiap muslim yang masih memiliki kedua orang tua, setiap saat, setiap waktu dia berbuat baik dan berbakti kepada keduanya, Allah akan membukakan untuknya 2 pintu surga. Kalau misalkan orang tua yang tersisa hanya satu, ayah atau ibunya, kemudian ia berbakti, Allah akan bukakan 1 pintu surga untuknya. Tetapi kalau ia membuat ibunya marah, membuat ayahnya marah, membuat kedua orang tuanya marah, Allahu Azza wa Jal tidak akan memberikan ridha untuknya sampai orang tuanya memberikan ridha dan memaafkannya. Ada yang bertanya, "Wa in zalama?" Meskipun kedua orang tuanya yang menyakiti dan membolimi si anak. Kata Nabi, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, walaupun kedua orang tuanya yang berbuat salah dan berbuat zalim. Orang tua yang berbuat salah bukan berarti kemudian kita memboleh, bukan berarti kita boleh membalasnya dengan kesalahan juga. Orang tua yang misalkan menyakiti hati kita, nah, mungkin kita sebagai anak sakit hati karena sikap, keputusan, perilaku dari orang tua. Kemudian bukan berarti kita boleh membalas untuk menyakiti orang tua. Sabar, sabar, sabar. Nah, misalkan semakin tua itu orang itu semakin bersikap kekanak-kanakan. Semakin bertambah usia, bertambah lanjut, orang tua itu akan semakin bersifat kekanak-kanakan. Sama halnya dengan kanak-kanak, lebih membutuhkan perhatian yang lebih, lebih membutuhkan perhatian. Jadi kalau misalkan ada main dikit-dikit orang tua SMS, orang tua telepon, nak kirimkan pulsa, kirim pulsa 20.000, 30.000. Baru seminggu minta pulsa lagi, kirim lagi. Ini Bu, ini Pak, pulsa 20.000 dikirim. Sudah magah pulsanya? Sudah. Misal. Nah, di orang tua telepon, kamu pulang sebentar ke rumah. Itu kompor gasnya rusak. Bukan kemudian kita jawab, kan ada ini si Mamat tuh, Bu. Tetangga kita. Udahlah minta tolong si Mamat aja untuk memperbaiki. Eh, ibumu itu bukan minta perhatian si Mamat. Minta perhatian kamu. Paham gak? Ibu mungkin tahu bahwa si Mamat yang rumahnya di samping itu bisa memperbaiki kompor gas. Tapi substansinya itu bukan memperbaiki kompor gasnya. Substansinya dari permintaan itu adalah, engkau wahai anakku datang kemari, tunjukkan perhatianmu kepada ibu, tunjukkan bahwa engkau selalu mengingat ibu. Itu maksudnya. Jadi kalau misalkan orang tua kita minta ini, minta itu, minta sana, minta ini, iya kan saja selama dalam batas kemampuan kita. Iya Bu, nggih, insyaallah. Iya Bu, nggih, insyaallah. Ya bukan cuma sekedar insyaallah. Benar-benar bertekad untuk memenuhi keinginan ibu, selama tidak melanggar syari'i, selama tidak menabrak aturan-aturan Islam, penuhi apa yang diinginkan oleh orang tua. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu termasuk sahabat yang dikenal sangat berbakti kepada ibunya. Mereka, Abu Hurairah dan ibunya, itu berbeda lokasi tempat tinggalnya. Sudah beda rumah. Sudah beda rumah. Meskipun berdekatan, tetapi beda rumah. Diceritakan di dalam biografi Abu Hurairah, setiap kali Abu Hurairah keluar dari rumahnya, dua rumah ya, rumahnya Abu Hurairah, rumahnya ibu, ibunda Abu Hurairah. Setiap kali Abu Hurairah keluar dari rumah untuk menyelesaikan keperluan, beliau itu selalu singgah dulu ke rumah ibunya, hanya sekedar mengucapkan salam, assalamu alayka ya ummah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wahai ibunda, assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibunya kemudian menjawab, wa alayka ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh. Doa. Makanya Abu Hurairah itu termasuk orang yang sukses. Jadi gubernur kota Madinah. Jadi gubernur kota Madinah. Istrinya kaya, istrinya cantik, istrinya seorang alimah. Nah, padahal kehidupan Abu Hurairah itu seperti apa? Ahlu sufah, gak punya duit, gak punya tanah, gak punya usaha. Allah muliakan, Allah tinggikan derajatnya. Karena bakti Abu Hurairah kepada sang ibu. Bagaimana tidak mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan berkahnya. Setiap kali akan pergi, ibunya yang memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar sang putra mendapatkan rahmat, agar sang putra mendapatkan berkah. Doa ibu mustajab. Ini sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nah, mudah-mudahan dari kajian kita siang hari ini, nah, kita yang sudah khilaf, lupa tentang kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua, kemudian akhirnya ingat, tersadar, kita bisa segera bertaubat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tangisan-tangisan orang tua yang kita sebabnya, ubahlah menjadi tawa. Kita yang menjadi sebab orang tua kecewa dan sakit hati, buat mereka bahagia. Nah, mulailah dari sekarang. Mulailah dari sekarang untuk melakukan hal-hal yang dianggap kecil, tetapi itu akan sangat mengena di hati orang tua. Salah satunya tadi, nanti malam, besok pagi, sebelum subuh, kirim SMS, telepon orang tua. sekedar meminta maaf. Ini momen yang paling pas sekali. Selesai kajian semacam ini, telepon orang tua, ayah, ya, Effendi mohon maaf. Kenapa? Ya mohon maaf saja. Tadi Effendi ikut kajian di Masjid Ukhuwah Kota Bandung, mendengarkan penjelasan dari Ustaz Mukhtar tentang wajibnya anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Effendi merasa ternyata selama ini sering berbuat salah kepada ayah. Jadi Effendi minta maaf. Enggak apa-apa. Ayah maafin. Betul ya ayah. Ya bagus. Telepon ibunya juga seperti itu. Minta maaf. Jangan nunggu merasa berbuat salah baru minta maaf kepada orang tua. Ustadz ini nyuruh enak-enak aja. Apa sih salah saya sama bapak? Apa salah saya kepada ibu? Kok minta maaf? Salahnya banyak. Kadang-kadang kita gak sadar. Kadang-kadang kita tidak sadar. Apa sih ruginya? Apa ruginya telepon? Jangan SMS. SMS nanti bisa salah paham. Kalau SMS bisa salah paham. Telepon. Via telepon. Atau ketemu langsung. Pulang nanti ke rumah. Kalau misalkan rumah orang tuanya dekat. Cium keningnya. Sambil maafkan Effendi maaf. Kenapa gak kenapa? Pokoknya maafin ya. Iya ya kenapa? Tapi maafin kenapa? Ini Effendi baru pulang dari Masjid Ukhuwah Bandung. Ada kajian baktiku untukmu wahai ayah dan bunda. Ternyata selama ini saya kurang baktinya kepada ibu, kepada ayah. Enggak nak, kamu udah menjadi, kamu adalah yang terbaik bagi ayah dan ibu. Kamu lebih baik daripada anak-anak muda yang ada di tetangga-tetangga kita. Misalkan gitu. Yang si Otong tuh naik masuk penjara, si Asep tuh misalkan. Pas ya ada namanya? Ya enggak. Itu si Asep tuh begini begitu. Lari. Minggat dari rumahnya segini. Kamu nak, alhamdulillah ibu senang, bapak juga bahagia. Ya jangan sekali lagi, jangan menunggu saat merasa kita berbuat salah. Sadarlah kita sudah sering berbuat salah. Maaf yang kita ucapkan sekali dua kali sebenarnya untuk mengganti kesalahan kita kepada kedua orang tua. Hanya kebesaran jiwa orang tua kita lah yang akhirnya mereka mau memaafkan kita. Hanya dengan kebesaran jiwa dan kelapangan dada dari kedua orang tua, akhirnya mereka pun memaafkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Nah, memberikan taufik kepada kita agar bisa menjadi anak-anak yang berbakti. Wallahu a'lam bissawab. Karena ada beberapa pertanyaan, insyaallah yang mungkin bisa dijawab ya kita jawab. Misalkan tidak bisa terjawab, alhamdulillah di Bandung asatidah kita melimpah ruah. Ya, ada Ustaz Munzir, Ustaz Abu Yasir, Ustaz Abu Syakir, Ustaz Ahmad Niza, nah, dan asatidah yang lain. Fajazahumullah khairan. Nanti bisa ditanyakan kepada mereka. Oh, banyak banget. Iya. Ya, kita usahakan. Ana punya seorang ponakan yang saat ini menginjak kelas 2 SMP, di mana ponakan ana tersebut kerjaannya keluyuran, mabuk-mabukan dan suka membentak ibunya. Memang sih secara kronologi anak tersebut dididik keras oleh ibunya, sehingga anak tersebut seringkali dimarahi dan dilarang main. Apa yang harus kami lakukan Ustadz, sedangkan dia sudah kelas 2 SMP dan anak seringkali menasehati tetapi tidak mempan. Ini dan yang semisalnya, anak ini dan yang semisalnya. Nah, sebenarnya sudah kehilangan tambatan hati. Anak yang seperti ini, ia merasa hidup sendiri. Orang yang semestinya diharapkan memberikan kasih sayang, yaitu sang ibu, berdasarkan pertanyaannya. Jawaban berdasarkan pertanyaan. Orang yang paling bisa diharapkan untuk memberikan kasih sayang, yaitu sang ibu, tidak memberikannya. Sehingga ia kecewa. Anak-anak seperti ini rata-rata kecewa. Kehilangan arah hidup. Tambatan hatinya itu sudah gak ada lagi. Kepada siapa? Lawang ibunya saja seperti itu. Ayahnya seperti itu. Keluarganya demikian dan demikian. Akhirnya dia mencari apa, pelampiasan. Menjadi pelampiasan. Agar ada, agar bisa menemukan dermaga tempat hatinya berlabuh. Nah, Jadi kalau ditanya apa solusinya, apa caranya, ya carilah, siapkan dermaga yang baik, tempat hatinya berlabuh. Pendekatan hati itu yang paling penting. Kalau cuma nasihat, mungkin ia hanya bisa mendengar. Tetapi memang anak-anak seperti ini lebih membutuhkan perhatian yang ekstra, pemberian yang ekstra, membutuhkan pikiran, tenaga, dan waktu. Sebagai keluarga, kita bisa memberikan nasihat. Tetapi yang namanya nasihat itu tidak selalu dalam bentuk lisan. Kamu gak boleh gini, kamu jangan keliuran, kamu jangan mabuk-mabukan. Bosen anak-anak itu mendengar nasihat seperti ini. Sungguh. Bukan karena pengalaman nih, bukan. Sungguh mereka itu bosen, ditegur terus, dimarahin terus. Coba sesekali diajak pergi makan. Si anak tuh udah nunggu mau dimarahin lagi sama si om nih. Ternyata cuma diajak makan aja, dikasih duit. Udah ya, om pergi dulu. Satu poin. Dia mulai berpikir, oh alhamdulillah. Oh ternyata masih ada tuh orang yang perhatian dengan saya. Kan gitu. Anak-anak seperti ini rata-rata kan udah punya HP. Ditelepon, di mana kamu Pen? Pendi kan? Di mana nih si Pendi? Anu om, di Dago om Agus. Omnya Agus namanya. Oh ya, di Dago om Agus. Sehat ya, Pendi? Sehat om. Ya, yang penting om hanya bisa doakan dari sini nih, Pendi ya. Gitu aja. Simple, kecil. Kena lagi di hati. Dia udah mulai merasa lagi. Dia kan sebenarnya sudah kehilangan arah hidup nih. Dia belum menemukan dermaga tempat menambatkan hati. Kan gitu. Kita yang menyiapkan nih. Saya, Om Agus, Om kamu siap. Caranya gak usah, tidak perlu, jangan mabuk-mabukan, jangan keluyuran, jaga sholat gitu. Jangan ini, jangan ini, enggak, cukup mulai dari itu dulu, sedikit. Telepon lagi, Fendi kamu di mana? Ini nih, di toko daerah Cibaduyut. Tunggu sebentar ya, Om mau kesana. Ada sesuatu yang pengen Om kasih buat kamu. Sana, dikasih jam gesuk nih buat kamu. Oh Om Agus baik sekali. Ya namanya aja ponakan kok. Udah. Om berangkat dulu ya, ada urusan nih. Merasa lagi diperhatikan. Sekali lagi tadi saya sudah katakan, untuk apa namanya, untuk anak-anak seperti ini membutuhkan apa tadi? Waktu, pikiran, tenaga, plus biaya. Plus apa? Biaya. Tapi kan menyelamatkan harapan seorang anak itu kan tidak ternilai harganya. Kan begitu, tidak ternilai harganya. Ya mampu gak kita? Karena pada prakteknya ketika ada kejadian seperti itu, orang tua yang udah ngaji atau keluarga yang udah ngaji, udah usah nasihati Ustaz. Ya nasihatnya gimana? Ya nasihatnya ya jaga sholat, bawa kamu ya ingat waktu kamu jadi santri dulu gimana, ingat nasihat ustadz-ustadzmu, hafalan itu jangan sampai hilang. Wah, anak udah bosen dengar seperti itu. Mulai dari pintu lain. Berikan perhatian. Yang penting tangkep dulu tuh dia punya hati, genggam. Kalau udah ketangkep, genggam, mau dibawa ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, pasti mau tuh. Nah, tapi sabar ya, butuh tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Bagi anak yang sedang merantau, apakah pulang kampung ketika Lebaran menjadi wajib ketika hal itu dianggap sebagai wujud bakti terhadap orang tua? Nah, kalau diperintahkan orang tua wajib hukumnya. Misalkan kita ditelepon, nak, kamu di Bandung libur kan, gak kuliah? Ya, pulang ke Karanganyar, pulang ke Solo, Idul Fitri kemarin. Siap! Begitu. Sendik odawuh. Begitu. Apa yang membuat ibu senang, akan saya lakukan. Apa yang membuat bapak bahagia, tidak pernah saya ragukan. Saya siap. Tidak ragu-ragu, pantang mundur. Siap. Begitu. Kalau memang diperintahkan orang tua, hukumnya jadi wajib. Diminta oleh orang tua. Mohon dijelaskan biografi Ustadz Mukhtar, termasuk nama Ustadz yang terdengar asing di telinga ana, Abu Nasim Mukhtar Ibn Rifa'ilah Firlas. Asing apa? Maaf ya. Jadi ceritanya panjang ini. Nama asli Helgala Firlas. Nama asli saya Helgala Firlas. Karena yang ditanyakan cuma nama ya, kalau biografi enggak deh, malu. Nanti ketahuan aslinya. Untuk nama saja, nama saya aslinya di depannya ada R, Raden. Raden Helga Lafirlas. Di KTP, akte lahir, ijazah seperti itu. R titik Helga Lafirlas. R itu artinya Raden, karena untuk menunjukkan bahwa orang tua saya, ayah itu berasal dari Jawa, dari Yogyakarta. Kan gitu. Kalau La itu bagian bakti kepada ibu, karena ibu saya orang Sulawesi Tenggara. Jadi ada la gitu, la ode, la ini, la itu, kan gitu ya. La nyala, la padam, la TV, la radio, la koran. Iya, nama orang-orang kampung di sana itu lucu-lucu. Di Sulawesi Tenggara itu, pas misalkan pas ada TV, jadi namanya la TV gitu. La TV, atau pas ada radio, la RRI. Iya, betul ada. Bukan guyonan belaka, enggak, betul-betul ada. Karena ibu saya orang Sulawesi Tenggara, dari bau-bau, maka ada la-nya. Kan begitu. Kalau Helga, itu bapak saya itu punya koleksi kamus dulu. Salah satu koleksi kamusnya itu kamus bahasa Ibrani. Nah, di situ beliau buka-buka, Helga dapat cocok. Gitu. Helga itu artinya kemenangan. Mudah-mudahan menang dunia akhirat. Amin lah ya. Amin. Kalau Firlas, Firlas itu nama gabungan dari bapak dan ibu. Jadi tujuh bersaudara kami, tujuh bersaudara, itu semua di belakangnya pakai La Firlas, La Firlas, La Firlas. Termasuk adik saya Ustaz Hamzah La Firlas itu. Jadi La Firlas itu gabungan dari dua nama. Nama ayah saya kan Abdul Rifai. Diambil Rif, tiga huruf pertama, dibalik. Jadinya Fir. Nama ibu saya Zaliha, diambil tiga huruf pertama, dibalik Laz, jadilah La Firlas. Jadi kita tujuh bersaudara itu jadi La Firlas, La Firlas. Itu sejarahnya begitu. Jadi kalau Mokhtar ini nama yang saya dapat ketika di Ambon dulu tahun 2000, antara tahun 2000 sampai 2000, antara tahun 2000 sampai 2002. Mokhtar itu nama radio, karena dulu pernah jadi penyiar radio di Ambon. Namanya Mokhtar, sampai sekarang dipertahankan. Kalau Nasim, dulu sebelum nama Mokhtar saya pakai untuk penyiar radio, sebelumnya nama udara saya Nasim. Gak tahu, mungkin terinspirasi ketika itu dengan petinju mungkin. Nasim Hamid, mungkin ya itu. Ya karena sudah terlanjur melekat, ya melekat. Susah dihilangkan lagi. Dulu pernah jadi penggemarnya. Gitu. Nasim Hamid. Itu sejarahnya. Kalau Ibn, Ibn itu ya dari Ibnu itu, Bin. Bin. Jadi teman-teman dekat saya yang sudah kenal dari tahun 95-96 itu biasa memanggil saya Ibn, Ibn, Ibn, Ibn, Ibn. Jadi kalau teman itu manggil saya Ibn, itu berarti sudah sahabat karib, dekat. Tapi kalau manggilnya Mokhtar itu baru kenalan tuh biasanya. Nah, tapi kalau manggilnya sudah Gak, Helga gitu, oh ini lebih tua lagi persahabatannya. Seperti itu aja ya, biografinya kapan-kapan lah. Apa arti Ibn dan La Firlas yang ada pada nama antum sudah? Masa gitu ditanyain. Ustadz, ada seorang ikhwan hendak menikah, namun ikhwan tersebut dihalangi oleh ibunya karena dia belum bekerja. Mohon nasihat ya Ustadz. Ya, tadi saya sudah singgung, setiap anak yang ingin nikah, jarang sekali orang tua langsung mengiyakan. Yang sudah menikah coba diingat-ingat kembali. Bu, saya pengen nikah. Pak, pengen nikah. Jarang itu langsung diiyakan. Kecuali kalau orang tua yang nyuruh nikah. Gak mungkin kan ditolak orang tua yang memerintahkan. Tapi kalau keinginan itu berasal dari anak, ya, garis bawah ya. Kalau keinginan menikah itu dari anak, jarang sekali orang tua yang langsung mengiyakan. Sering kali orang tua melarang, mencegah, menghalangi. Hanya untuk mengetahui, serius gak si anak ini pengen nikah. Jadi jangan putus asa, jangan kecil hati kalau pengen nikah orang tuanya ngelarang. Jangan, enggak boleh. Kan gitu. Berjuang lagi. Tadi ya, Bu, Ujang pengen nikah, Bu. Terus dari kasih contoh tadi kan ya. Di depan tadi. Nah. Jadi langkah yang paling terbaik buktikan, tunjukkan kepada orang tua bahwa kita itu memang betul-betul serius menikah. Betul-betul serius untuk menikah. Nah. Kalau belum bekerja ya cari kerja. Walaupun penghasilannya sedikit, yang penting kan statusnya kerja. Yang penting statusnya kerja. Nah, alhamdulillah Allah Azza wa Jal sudah menjamin untuk mereka yang ingin menikah demi menjaga kehormatan diri, Allah akan menjamin. Nah, Allah akan menjaminnya. Mohon penjelasan menyikapi kerajaan Brunei Darussalam yang telah menegakkan syariat Islam, lalu apakah kita wajib hijrah atau tetap diam di negara NKRI, atau mungkinkah kita serahkan baiat kita kepada kerajaan Brunei? Barakallahu fikum. Mohon maaf, pertanyaan tidak sesuai tema daurah. Yang perlu kita sadari bahwa negara Indonesia itu sudah negara Islam, sudah negaranya kaum muslimin, sehingga tidak ada kewajiban untuk berhijrah, berpindah dari Indonesia ke negeri yang lain. Negara kita itu sudah negaranya kaum muslimin, negara Islam. Karena para ulama ketika mendefinisikan negara Islam itu, mayoritas diantara mereka mengatakan negara Islam itu negara yang syiar-syiar Islam, simbol-simbol Islam itu nampak jelas. Sholat berjamaah ditegakkan, azan dikumandangkan dengan bebas, tepat pada waktunya ya, kan gitu. Simbol-simbol Islam itu di ini apa namanya ditampakkan. Sekarang kita lihat negara kita betul-betul memberikan perhatian. Ada setiap daerah ada masjid kabupaten, masjid provinsi dikelola oleh pemerintah setempat. Tiap-tiap kantor ada musola, ada masjid, ada langgar, SPBU, pom bensin kalau kita bilang, galon kalau kata orang Sumatera. Itu ada salah satu syaratnya, masjid, langgar, kantor polisi, ada masjid, kantor militer TNI dari Koramil, Kodim, Korem dan seterusnya Kodam, ada masjidnya. Salat Idul Fitri ditentukan oleh pemerintah tanggalnya, salat Idul Adha ditentukan tanggalnya oleh pemerintah. Diatur ini kan? Hukum talak, hukum wakaf, hukum waris, hukum nikah, ada semua diatur oleh negara kita. Walaupun kita juga menyadari ada kekurangan di sana. Ada kekurangan-kekurangan di sana. Tetapi kita yakin bahwa ada usaha dan niat dari pemerintah untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan kepentingan umat Islam. Ibadah haji diatur kan oleh pemerintah kita. Mulai dari keberangkatan, pra keberangkatan selama di Arab Saudi 40 hari lamanya, pulang lagi semua bersih. Nah, kita sebagai jamaah haji itu sudah tinggal nunggu petugas ke sana, Pak. Ya, sana. Ya, makanan diatur, semua diatur. Subhanallah. Apa yang kurang untuk membuktikan bahwasanya kita itu sudah hidup di negara muslim, di negara Islam, negara kaum muslimin. Tapi kan undang-undangnya bukan undang-undang Islam. Undang-undangnya UUD 45 dan Pancasila. Ya kita kembalikan lagi kepada definisi negara Islam itu apa. Katakan undang-undangnya undang-undang 45, Pancasila yang dijadikan sebagai dasar dan falsafah negara. Tetapi kan simbol-simbol Islam ini kan kelihatan jelas, bebas. Pemerintah negara menjamin setiap pemeluk agama untuk melaksanakan keyakinannya masing-masing dijamin. Kita yang melihara jenggot, yang pakai cadar, enggak pernah tuh ada ditangkap kena pasal karena pakai cadar. Enggak. Tapi kalau melanggar hukum, iya ditangkap, diproses secara hukum. Nah, itu yang harus dimengerti terlebih dahulu. Nah, kalau gitu sudah kita anak barakallahu fikum sudah kita sadari, ya alhamdulillah kita tidak perlu berpikir lagi hijrah ke Brunei Darussalam, hijrah ke Malaysia, hijrah ke mana dan kemana. Alhamdulillah kita sudah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bolehkah kita menaruh uang di bank, tujuannya biar uang saya aman? Nah, kalau memang sudah sampai pada tingkatan darurat, nah, seperti yang difatwakan oleh para ulama dan itu merupakan keadaan darurat, maka tidak mengapa, tanpa mengambil bunga. Tanpa mengambil bunga. Pihak bank menawarkan pada nasabah bagi yang menabung dari 500 ribu mendapatkan 1 poin. Dari setiap poin akan diundi 6 bulan sekali. Yang saya tanyakan apakah hadiahnya halal? Nah, jangan diambil hadiahnya. Nah, dan tidak usah ikut undiannya. Nah, tidak usah ikut undiannya. Karena hadiah itu pun tentunya berasal dari keuntungan riba. Gak mungkin dong hadiah itu diambil dari modal pokok dari bank tersebut. Gak mungkin. Itu pasti asalnya dari puteran riba. Dikembalikan saja kalau misalkan sudah dapat. Saya minta nasihat, ada seseorang sudah berbakti kepada ibunya secara lahiriah, namun batinnya tidak seperti antara anak dan ibu. karena ayah dan ibunya bercerai sejak ia kecil. Namun batinnya tidak seperti antara anak dan ibunya, karena ayah dan ibunya bercerai sejak ia kecil. Ya, mudah-mudahan dengan kajian ini bisa lebih baiklah. Saya kira penjelasan tadi sudah lebih dari cukup. Kalau misalkan masih juga kecewa, dendam kepada orang tua karena dia sebagai anak merasa tidak diperhatikan, merasa ditelantarkan, merasa dipinggirkan, belajarlah mencintai orang tua. Kalau misalkan sekarang tidak ada cinta kepada orang tua, karena mungkin kita dibuat kecewa ya, ayah dan ibu cerai, pisah, kemudian kita kurang diperhatikan, kita kan kecewa seperti itu. Banyak kejadian seperti itu. Tapi kalau sudah kenal agama, kenal Islam, mengkaji Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, mulailah belajar mencintai. Karena itu adalah perintah dari Allah dan perintah dari Rasulullah SAW. Bagi seorang istri, didahulukan mana berbakti ke suami atau orang tua? Kalau sudah menikah, apakah yang didahului, hak ibu atau istri? Ibu ana tinggal satu rumah dengan ana. Bagaimana kalau ada konflik antara mertua dan menantu? Bagaimana solusinya? Orang tua berbeda manhaj, bagaimana cara berbaktinya? Contohnya, kalau orang tua minta dibelikan televisi atau minta dibetulkan antena televisinya karena orang tua senang nonton televisi. Ayah ana sewaktu hidupnya jarang sholat, sewaktu meninggalnya ana tidak tahu apakah dia mengucapkan kalimat tauhid ataukah tidak. Waktu selang beberapa waktu sholat subuh dulu atau tidak, karena meninggalnya setelah waktu subuh, apakah ana tetap mendoakannya? Barakallahu fikum. Yang pertama, bagi seorang istri didahulukan mana, berbakti ke suami ataukah orang tua? Nah, kalau sama-sama baik digabungkan saja. Kalau sama-sama baik, artinya hak suami dan hak orang tua sebisa mungkin, semaksimalnya digabungkan, dikompromikan. Tidak ada satupun hak yang kemudian terlewatkan. Hak suami penuhi, hak orang tua penuhi juga. Berat, berat memang, tapi pahalanya besar. Berat memang, tetapi pahalanya besar. Nah, kalau misalkan bertabrakan waktunya, ini kepentingan suami, sana kepentingan orang tua, komunikasi, berbicara baik-baik dengan suami, bicara baik-baik dengan orang tua. Maka satu hal yang perlu saya pesankan, nasihat untuk kita semua, jalinlah komunikasi sebelum ada masalah. Sebelum timbulnya konflik, perbaiki dan jaga hubungan dengan orang tua. Jangan setelah ada masalah, setelah ada konflik baru bingung nih, gimana yang ngomongnya sama orang tua, gimana yang ngomongnya sama suami. Hari-hari normal seperti ini, jalin terus hubungan baik komunikasinya. Nah, meskipun sudah baik, perbaiki lagi. Itu tadi yang saya berikan contoh, telepon, SMS, kirim hadiah, kirim uang dan yang semestinya. Nah, datang berkunjung, jaga komunikasi itu. Nah, yang seperti ini seringnya ditanyakan karena komunikasinya buruk dengan suami, karena komunikasinya buruk dengan orang tua. Nah, jadi itu jawabannya, kompromikan, gabungkan, masing-masing hak ditunaikan. Dan cara yang paling langkah yang terpenting, paling utama justru adalah membangun komunikasi. Insya Allah dengan komunikasi yang baik, suami itu akan mengerti. Untuk kemudian mendahulukan, ya sudahlah, kita ikut bapak, kita ikut ibu. Kalau kita komunikasi dengan orang tua yang baik, orang tua akan mengatakan, sudahlah kau ikut suamimu saja. Akhirnya dua-duanya sama-sama mengalah. Wallahu a'lam. Kalau sudah menikah, apakah yang didahului, hak ibu atau istri? Dua-duanya. Dua-duanya tunaikan. Berat ya, berat? Berat. Saya sebagai suami sekaligus sebagai anak. Nah, ya kita harus memang kerja keras, ekstra memang. Karena pahalanya, karena berbakti kepada ibu dapat pahala, kemudian menunaikan tugas sebagai seorang suami juga mendapatkan pahala, dapat dua pahala. Dan sekali lagi komunikasi. Kalau kita komunikasinya baik dengan istri, kita akan bisa memahamkan istri ketika suatu saat hak istri kemudian digugurkan karena ingin mendahulukan hak ibu. Istri tidak akan tersinggung, istri tidak akan kecewa, istri tidak akan sakit hati karena komunikasi sudah terbangun, kita mampu memahamkannya. Demikian juga kita ketika kita punya komunikasi yang baik dengan ibu, suatu saat kita lebih memilih mendahulukan hak sang istri karena memang ditimbang maslahat dan madaratnya, maslahat istri yang lebih besar daripada maslahat ibu. Kita bisa berbicara kepada ibu, ibu, istri begini, saya mohon, ya nak, nggak apa-apa nak. Tapi kalau komunikasi tidak terjalin dengan baik, ya kita serba susah. Kita ingin mendahulukan kepentingan istri, karena saat itu kita memandang maslahatnya lebih besar, manfaatnya lebih besar. Ibu tersinggung, ibu marah, ibu kecewa. Nah, atau sebaliknya pun seperti itu. Nah, ketika suatu saat kepentingan ibu yang harus lebih didahulukan, karena komunikasi kita kurang baik dengan istri, akhirnya istri kecewa, sakit hati, marah, cemberut, ini dan itu. Yang paling terpenting itu adalah menjalin komunikasi. Bagaimana kalau ada konflik antara mertua dan menantu? Bagaimana solusinya? Kembali lagi ke komunikasi. Kembali lagi ke komunikasi. Jangan diem-dieman. Sekali lagi, komunikasi itu jangan dibangun ketika ada konflik. Ketika ada hari-hari tenang seperti ini, misalkan hari-hari seperti ini, jalin hubungan komunikasi itu dengan baik. Nah, wallahu alam. Orang tua berbeda manhaj, bagaimana cara berbaktinya? Ya, sebatas kemampuan yang kita punya. Hal-hal yang melanggar manhaj tidak kita lakukan. Yang sesuai dengan manhaj kita optimalkan di situ. Yang tidak melanggar manhaj kita optimalkan, kita maksimalkan, sehingga akan berimbang. Saat ada hal-hal yang melanggar manhaj tidak kita lakukan, itu akan berimbang karena di sini sudah dimaksimalkan, diperberat, dioptimalkan. Wallahu alam. Itu contohnya tadi, kalau orang tua minta dibelikan televisi atau minta dibetulkan antena televisinya karena orang tua senang nonton televisi, ya komunikasilah. Komunikasi lebih baik pahit di depan, sampaikan mohon maaf Bapak Ibu, kalau untuk masalah yang seperti ini saya kurang tenang untuk melaksanakannya, kurang nyaman. Nah, kemudian berikan tawaran yang lain, solusi. Nah, kalau misalkan ibu ingin dibelikan kasur, ingin dibelikan mebel, meja, kursi dan lemari, sekarang saya belikan. Tapi kalau untuk televisi, mohon maaf, saya kurang nyaman karena televisi itu begini, begini, begini dan begitu. Jadi meskipun orang tua kecewa karena tidak dibelikan televisi, kita sudah menawarkan gantinya, meja dan kursi, sofa, begitu. Keren ya, sofa. Ayah Ana sewaktu hidupnya jarang sholat. Sewaktu meninggalnya, Ana tidak tahu apakah dia mengucapkan kalimat tauhid ataukah tidak. Selang beberapa waktu, sholat subuh dulu atau tidak, karena meninggalnya setelah waktu subuh, apakah anak tetap mendoakannya? Kalau selama kita mengetahui bahwasanya orang tua kita tidak meninggalkan sholat sama sekali, artinya kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, tetap doakan, tetap didoakan, doakan kebaikan untuknya. Kecuali kalau kita tahu betul-betul bahwa 100% dia, orang tua kita, tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan sholat sampai kemudian meninggal dunia, sudah selesai. Kita gak tahu mengucapkan kalimat tauhid ataukah tidak. Husnudzan, berprasangka baik. Karena hukum asalnya muslimah. Karena dia kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Tetap didoakan. Ana belum menikah. Dan ana ingin segera menikah. Ana ingin memiliki istri yang salihah dan selalu berpakaian sesuai syariat. Tetapi ibu ana pernah berpesan jangan mencari istri yang memakai cadar. Dan kalau bisa yang sudah kenal. Mohon masukan dari Ustadz. Nah, itu karena ibu sudah membayangkan hal-hal yang buruk tentang wanita bercadar. Kan gitu. Tentang wanita bercadar. Maka perlu sedikit demi sedikit informasi tentang wanita bercadar yang baik-baiknya itu disampaikan. Kan gitu. Ibu, anakmu ini punya selera tinggi, termasuk memilih istri. Terus gimana nak? Saya pengennya yang terbaik, termasuk dalam hal kulit wajah. Maksudnya, ya anak ibu ini seleranya kan tinggi, pengennya itu dapat istri yang kulit wajahnya kenceng terus gitu, gak mudah keriput. Anaknya ibu itu, oh ya, waktunya door prize. Door, pintu, press, ditekan. Kan gitu bahasa ya, bahasa. Anak ibu tuh sebenarnya pengennya tuh punya istri tuh kulit wajahnya kenceng terus, Bu. terus apa namanya, juga anaknya ibu ini, putra ibu yang paling cakep ini, kan gitu, pengennya punya istri itu apa namanya, yang kulitnya itu natural, alami, nggak pakai make up gitu bu. Nah terus ya salah satu caranya itu bu, ternyata anaknya ibu itu cari informasi wanita bercadar kulit wajahnya cenderung lebih kencang bu. Wah, masa iya nak? Nggak percaya ibu nih. Mau ibu tahu? Kan mulai dari seperti ini, disampaikan informasi-informasi yang penting. Subhanallah kan begitu. Lebih awet muda, lebih ini dan segala macam. Mulai dari sini satu, nanti poin lagi dua, poin lagi tiga, poin lagi empat, kan gitu. Istri yang pakai cadar itu bu, subhanallah bu, baiknya luar biasa, kan gitu, luar biasa. Sekarang bu, apa namanya, kasus perselingkuhan itu banyak sekali terjadi. Ibu kan tahu sendiri, iya. Apa ibu mau menantunya seperti itu? Ya enggak mau lah. Nah, wanita yang bercadar itu agamanya baik, menjaga diri. Lawang teman saya datang aja, kalau saya enggak ada enggak akan dibukakan pintunya kok. Oh gitu ya. Informasi seperti itu sampaikan sedikit demi sedikit. Maka suatu saat nanti ibu yang akan mendorong cepet nak nikah nak, cepet nak nikah nak. Gitu. Tinggal nanti setelah nikah kondisikan istrinya agar sesuai dengan informasi yang kita sampaikan kepada ibu, biar ibu tidak kecewa dapat akhwat yang ketus misalkan, dapat akhwat yang enggak sabaran. Ya jangan, sampaikan kepada akhwatnya. Saya tinggal di lingkungan keluarga yang broken home, kondisi rumah selalu ribut antara ayah dan ibu, jadi membuat saya tidak betah di rumah. Wajarlah, wajar, wajar. Sebentar-bentar ribut dan menimbulkan tekanan mental kepada saya. Bagaimana cara saya berbakti dalam kondisi seperti itu kepada orang tua? Nah, ya doakanlah. Doakan orang tua, ayah dan ibu. Nah, meskipun ayah dan ibu ribut, selalu konflik ini dan itu di dalam rumah. Nah, ya usahakan kepada ibu kita berbuat baik, kepada ayah kita berbuat baik. Usahakan. Apa yang bisa kita berikan, beri. Apa yang bisa kita tolong, lakukan. Doa, doa dan terus berdoa. Berikanlah nasihat bagaimana berbakti kepada orang tua yang telah wafat. Doakan, doakan. Kemudian jaga hubungan baik dengan sahabat-sahabat orang tua kita. Nah, kalau kemudian misalkan kita memiliki apa namanya keluasan rezeki, misalkan kita bisa umroh, misalkan kita bisa haji atas nama orang tua kita, kita sedekah atas nama orang tua kita, insya Allah yang seperti itu bisa. Contoh, ceritakanlah kepada kami tentang Yaman agar kami semangat menuntut ilmu. Waktu juga yang membatasi. Apakah dalil-dalil yang menyebutkan bahwa ibu bisa menjadi perantara seorang anak masuk ke dalam surga? Bahwa ibu bisa menjadi perantara seorang anak masuk ke dalam surga. Wah, ini tidak bisa saya jawab. Gak punya ilmunya. Saya telah membuat orang tua menangis dikarenakan mereka tidak setuju kalau saya memakai cadar. Bagaimana solusinya, akhwat di Batam? Nah, ya itu tadi. Kebiasaan orang tua zaman sekarang yang menilai baik buruknya anak, berbakti ataukah durhakanya anak dengan materi. Dengan materi dan harta. Ini dimanfaatkan. Mungkin dari Batam kirim hadiah, dari Batam kirim ini dan itu, misalkan. Nah, jadi tunjukkan bahwa setelah menggunakan cadar, bakti kita tidak berkurang. Tunjukkan setelah bercadar, bakti kita tidak berkurang, justru semakin baik lagi. Nah, itu yang terpenting. Wallahu a'lam bishawab. Gak cukup ya? Gak cukup? Nanggung ya? Apakah doa kejelekan dari orang tua bisa dikabulkan Allah? Contohnya kalau nikah dengan perempuan itu nanti jadi susah, sengsara dan lain-lain. Nah, apa namanya, Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan bahwa doa itu, doa orang tua itu, doa itu akan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala selama tidak mencapai tingkatan iktidak, melampaui batas. Gitu. Kita misalkan dipukul orang, terus kita doakan, saya sekarang terzolimi, doa orang terzolimi kan dikabulkan Allah, saya doakan istri kamu mati, anak kamu mati, rumah kamu ambruk, kamu ini kan melampaui batas. Nah, melampaui batas. Ketika orang tua mendoakan kejelekan, apa sebabnya? Apakah karena kesalahan kita? Apakah karena kita benar ingin baik, tapi orang tua tidak setuju? Nah, tetapi yang jelas, selama apa yang kita lakukan itu baik, selama yang kita lakukan itu ada dalilnya, dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Nah, maka kita berprasangka baik bahwa doa-doa kejelekan yang mungkin terucap oleh orang tua itu kemudian Allah ubah menjadi kebaikan. Allah akan ubah menjadi kebaikan, wallahu alam. Bagaimana nasihat agar seorang istri tetap tegar meski orang tua suaminya judes dan selalu menampakkan ketidaksukaan? Semakin menampakkan tidak suka, tambahkan baktinya. Semakin kita diperlakukan tidak baik, tingkatkan kebaikan kita. Jadi keburukan jangan dibalas dengan keburukan, karena statusnya kita menantu, dia mertua, saya anak, beliau orang tua, kan gitu. Jadi kalau kita judes, sabar, kita lebih nambah lagi. Nah, dibilang ini dan itu, tetap kita bersikap lembut, bersopan santun, ini dan itu. Nah, karena sekeras apapun batu akan luluh juga dengan tetesan air, kan begitu. Sekeras apapun batu itu akan luluh juga dengan tetesan air. Orang tua sekeras apapun hatinya, asalkan kita terus baik, baik, baik, terus baik, lebih keras lagi orang tua, tambah baik lagi, mau sampai kapan orang tua itu akan bersikap keras? Nanti ada klimaksnya, ada anti klimaksnya pasti. Yang paling terpenting bersabar. Bagaimana hukum pacaran? Gak boleh, tadi sudah disinggung ya. Mana yang lebih utama, mengutamakan yang sunnah lalu dikerjakan tapi orang tua belum dapat menerima, atau mendahulukan kewajiban untuk menyenangkan dan membuat mereka berbahagia? Ya dua-duanya lah, yang sunnah dikerjakan, yang wajib juga dikerjakan. Nah, kalau itu hukumnya sunnah tapi orang tua belum bisa nerima, bisa ditunda. Kalau hukumnya itu sunnah tapi orang tua belum bisa nerima, ya di misalkan apa namanya, ditangguhkan dulu, ditunda dulu, bisa insyaallah. Yang terakhir, bagaimana bila ada seorang wanita yang seperti Ustadz sebutkan tadi, dia tidak pernah merasakan kedua orang tua adalah orang tuanya. Wanita itu tidak pernah bertemu dengan ayahnya karena cerai. Ibunya sering berlaku kasar dan sepertinya membencinya. Ini terjadi hingga dia menjelang dewasa. Singkat waktu setelah menikah, perilaku sang ibu berubah dan seperti ingin diperhatikan oleh sang anak karena suaminya yang sekarang tidak bersikap baik. Tapi sang anak merasa enggan dan hanya bisa membantu sang ibu semampunya dengan materi karena trauma dan perasaan yang malas kepada ibunya. Apakah anak ini durhaka kepada ibunya sedangkan sang anak sudah merasa bahagia dengan suami dan anak-anaknya? Nah, kalau memang selama itu dia mampu, selama dia mampu untuk berbuat baik kepada ibu. Tadi kan jelas jawaban Ibnu Abbas ketika ditanya, meskipun orang tuanya menyakiti anaknya, tetap birrul walidain, berbakti itu harus dan wajib dilakukan. Tapi yakinlah bahwa pahala yang Allah berikan akan berlipat-lipat. Bakti yang kita berikan kepada orang tua, karena orang tua itu selalu berbaik, berbuat baik kepada kita. Nah, dengan pahala yang kita dapat karena berbakti kepada orang tua yang telah mengecewakan dan menelantarkan kita, beda tingkatannya. Lebih besar, lebih banyak pahala yang kita dapat saat berbakti kepada orang tua yang telah mengecewakan dan menelantarkan kita. Kenapa? Membutuhkan perjuangan yang lebih, membutuhkan pengorbanan, korban perasaan, ini dan itu. Maka saya nasihatkan berdasarkan perintah dari Allah untuk berbakti kepada orang tua, perintah dari Rasulullah SAW untuk berbuat baik kepada orang tua, meskipun sudah terluka, meskipun kecewa, meskipun malas, merasa terlantar, ini dan itu, dianaktirikan, tetaplah berbuat baik kepada orang tua. Anggap saja orang tua itu tidak pernah berbuat salah kepada kita. Nah, anggap saja orang tua tidak pernah berbuat salah kepada kita. Insyaallah pahalanya pun sangat besar sekali. Wallahu alam bissawab. Ini ada 5 buku dari panitia. Dari panitia minta dibagi-bagikan kepada peserta. Tapi kebingungan nih untuk memilih 5 dari sekian banyak peserta. Caranya gimana ya? Ada yang mau usul? Caranya gimana nih untuk menentukan 5 peserta? Kalau gitu kita lihat yang paling beda, yang tampil beda hari ini. Insya Allah itu yang kita tanya. Kita scanning nih sekarang dari kanan. Nah ini yang paling beda nih, songkok nasional. Ah, paling beda nih, paling cakep. Namanya si Sandi. Sandi namanya. Aslinya dari mana? Soreang. Bandung Barat ya? Oh Selatan. Oh Selatan sana ya. Ke Barat dulu boleh ya? Kelas berapa? Kelas 1 apa? SMA kelas 1. Bisa baca Al-Quran gak? Baru belajar? Iya baru belajar. Alhamdulillah. Kalau begitu Ayat ini dalam surat apa? Gampang. Ntar dulu ya, dipikirin dulu. Iya, gampang-gampang. Minal jinnati wan nas. Surat apa? Surat An-Nas. Monggo di sini, Mas Andi. Dapat hadiah. Nah, ini. Dapat hadiah dari saya. Jadi, ada tanda tangan nih, kata panitia kasih tanda tangan. Ya, saya kasih tanda tangan. Ada tulisannya begini nih. Andai dunia dan seisinya ada dalam genggaman, pasti akan engkau tukarkan dengan sehari dua hari dalam nikmatnya tholabul ilmi. Mengapa? Sebab tholabul ilmi lebih indah dari dunia beserta isinya. Tahu tholabul ilmi enggak? Apa tholabul ilmi itu? Belajar agama. Ya, tholabul ilmi belajar. Semangat ya, Mas Andi. Ya, kita scanning lagi. Kanan sini satu, agak menjorok sini satu, nanti tengah satu, sini satu dua. Scanning lagi nih. Di scanning. Nah, masnya yang pakai koko. Ya, yang oleh. Anda betul. Ya. Namanya Hendra. Oh, ini nih. Ya, Hendra. Asalnya dari mana? Cipandan. Bandung Barat. Kuliah Mas atau udah kerja? Kuliah di mana? Oh, udah kerja. Udah keluarga juga. Udah punya istri dan anak gitu. Ya, alhamdulillah. Pertanyaannya, apa yang Mas Hendra lakukan ketika masuk pertama kali ke dalam rumah? Ya, jawabannya enggak mesti dari saya. Yang selama ini Mas Hendra lakukan kalau masuk dalam rumah itu apa? Senyum, kalau salam udah jelas nih. Senyum sambil salam ya. Masya Allah ini nih, figur suami yang baik perlu ditiru nih. Masuk rumah salam sambil senyum. Pas rumahnya kosong atau pas ada orangnya? Iya, pas ada orangnya. Silakan Mas Hendra, ada hadiah dari panitia ini. Iya. Jadi tulisannya begini, andai mereka tahu betapa indah dan tenteramnya hati saat menjalani hari-hari tholabul ilmi. Jangan pernah berhenti. Tahu tholabul ilmi Mas Indra ya? Ngaji gitu. Ya. Kita scanning lagi nih. Yang paling belakang. Yang mana yang paling belakang? Yang penting teriak dulu pokoknya. Yang paling belakang. Hah? Yang mana ya? Ah, itu aja tuh. Wah, sekumpulan anak-anak muda harapan bangsa itu. Itu kan peserta juga ya? Peserta juga. Yang mana ya? Jauh sih. Gak apa-apa. Jauh karena cinta deket deh. Yang mana ya? Yang pakai sarung kotak-kotak merah tuh. Nah, Mas, agak mendekat Mas. Berdiri. Nah ini baru calon pemimpin bangsa nih. Maju dong. Ya, mendekat. Mendekatlah padaku. Ya. Oh, ini masalah nih. Melihat gerakannya, termasuk anak muda yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan nih. Cucut. Agak dekat lagi ya. Namanya siapa, Mas? Siapa? Subhan. Masya Allah. Dari sekolah mana? Apa? Saif. Dari Saif. Namanya Subhan. Apa sih artinya Subhan itu? Maksudnya Allah. Subhanallah gitu maksudnya. Nulisnya gitu. Sin, ba, ha, alif, nun. Nulisnya gitu. Nah, sudah apa ini? Hadiah. Kelas berapa Saif? Satu, size itu apa sih artinya? Sekolah apa itu size? Sekolah agama Islam Soreang. Apa itu size itu? Singkatan dari apa? Islamik. Masya Allah. Ini tulisannya gini nih. Siapakah mereka yang bisa disebut sebagai orang-orang pemilik dan penguasa dunia? Mereka yang menghabiskan waktu untuk menikmati lezatnya belajar Islam. Semangat selalu. Nah. Makasih. Sama-sama. Yang sebelah sini sekarang yang paling beda. Ah, itu yang barusan nurunkan sarung itu. Baju hitam. Paling belakang dekat kota infak. Nah, ya. Agak maju sedikit, Kang. Kumaha? Kadie. Kadir. Namanya siapa, Kang? M. Ahmad Gunawan. M itu apa? Singkatan. Oh, Muhammad Ahmad Gunawan. Saya kira M. Ahmad Gunawan, M itu. Sekolah di mana? Sains juga. Kelas 1. Sudah hafal berapa juz nih? Belum. Insyaallah 5 tahun lagi udah selesai Al-Qur'annya itu. Kalau mau loh. 1 tahun 6 juz bisa. Insyaallah ya. Begitu. Jadi pertanyaannya begini. Tadi siapa namanya? Muhammad Ahmad Gunawan. Oh gitu. Iya, baik. Jadi pertanyaannya begini. Yang gampang-gampang aja ya. Gampang-gampang aja. Sebutkan 5 sahabat Nabi. Ya, 5. Abu Bakar, Siddiq, Umar bin Khattab. Iya. Zaid bin Sabit, terima kasih. Tulisannya gini nih Mas Muhammad. Ada lebih dari 1 juta rasa bahagia yang pernah termaktub di dalam dada. 1 juta rasa bahagia itu terpatri kuat ketika melangkah di bentang jalan tholabul ilmi. Maukah engkau ikut serta memiliki 1 juta rasa bahagia itu? Semangat belajar. Terima kasih juga, sama-sama. Yang sebelah sini nih, yang paling beda mana nih? Atau ada yang mau ngacung? Oh, paling ngacung. Nama? Ahmad. Dari? Soreang. Dikuasai Soreang nih hari ini. Soreang. Begitu. Ahmad ya? Sudah punya berapa anak, Mas Ahmad? 4. Yang pertama namanya? Ibrahim. Yang kedua? Hunafa. Yang ketiga? Siapa? Dibantu? Ahmad Zain. Yang keempat? Salman. Laki-laki semua ya? Oh, nah satu perempuan gitu. Udah pernah belajar bahasa Arab? Dikit-dikit. Jurumiyah sudah? Muyasar sudah? Zurusulogo sudah? Kalau satu orang laki-laki bahasa Arabnya apa? Satu orang laki-laki. Rajulun. 2 orang laki-laki. Rajulani. Banyak laki-laki. Rajuluna. Monggo silakan maju. Jadi nanti kalau udah belajar lagi, kalau banyak laki-laki bukan rajuluna. Rijalun. Nah. Jadi enggak ada jamak mudzakarnya. Jadi tulisannya gini nih Mas Ahmad. Puncak tertinggi tholabul ilmi, tanda tanya, hanya beberapa langkah saja yang tersisa untuk sampai ke sana. Kenapa harus berhenti? Mengapa mesti putus asa? Berjuanglah, barakallahu fiik. Ya, mudah-mudahan semangat semua ya. Wallahu a'lam bishawab, lebih dari 5 menit dari yang telah diskedulkan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal kebaikan kita yang akan memberikan manfaat pada hari kiamat nanti. Terima kasih jazakumullah khairan, terutama kepada para segenap panitia, asatidah yang di Bandung, juga kepada seluruh peserta, baik ikhwan maupun akhwat. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadir pada hari ini sudah